Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Berkata al-imam, imam sunnah Abu Abdullah Ahmad ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ابن عفان yang terbaik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, Umar Al-Faruq, kemudian Uthman ibn Affan Dhunnurain. Nuqaddimu ha'ulai al-thalathata kama nuqaddimuhum na'am kama qaddamahum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendahulukan tiga sahabat tersebut daripada sahabat yang lainnya, sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup Nabi alaihi wasallam, mereka mengedepankan, mereka mendahulukan ketiga sahabat itu. Lam yakhtalifu fi dhalik, mereka tidak berselisih, mereka tidak berbeda dalam perkara itu, dalam mengedepankan ketiga sahabat tersebut daripada yang lainnya. Thumma ba'daha ula'i thalathati, kemudian urutan berikut yang terbaik dari kalangan sahabat setelah tiga orang itu, setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman Dhunnurain, ashabus syura al-khamsah. Ashabus syura al-khamsah, lima orang yang tergabung dalam ashabus syura, orang-orang yang ditunjuk, ya, diamanahi oleh Umar ibn Khattab menjelang wafatnya. Setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sehingga luka parah, dan untuk pemilihan penggantinya sebagai khalifah dalam keadaan luka parah, dan ya, Umar bin Khattab memikirkan urusan kaum mukminin, beliau menunjuk lima orang dari sahabat yang tergabung dalam ashabus syura, ahlus syura, yang akan bermusyawarah di antara kelimanya untuk menentukan siapa khalifah pengganti Umar. Ya, salah satu dari lima ashabus syura itu yang dipilih, tidak keluar dari kelimanya. Nah, kelima orang itu adalah Ali bin Abi Talib, Az-Zubair, wa Abdurrahman ibn Auf, wa wa Sa'ad wa Talhah. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair, Zubair bin Al-Awwam. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Yang keempat Sa'ad, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kata Syekh Rabi' hafizahullah pada sebagian naskah menyebutkan Sa'ad, pada sebagian naskah yang lain menyebutkan Sa'id. Ya, sebagian naskah menyebutkan Sa'ad, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Naskah yang lain menyebutkan Sa'id bin Zaid. Nah, pada naskah yang kita baca ini, yang disyarah oleh Al-Imam Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Markhali hafizahullah, yaitu Sa'ad, yani Sa'ad ibn Abi Waqqas. Naskah yang lain kata beliau fi ba'd nusakh Sa'id, yaitu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Naam. Kemudian kata beliau ala kulli hal ahaduhum yukammilu as-sittah. Nah, yang jelas bagaimanapun juga salah satu dari mereka ya menyempurnakan jumlah seluruhnya. Nah, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Nah, berapa? 5. Tambah 1 menyempurnakan as-sittah, yaitu Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, jadi kalau digabung jadi selain yang disebutkan ini Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad, Talhah, nعم yang disebut tidak disebutkan Uthman. Jadi yang ditunjuk oleh Naam Umar bin Khattab ya, termasuk dalamnya Uthman. Naam. Termasuk dalamnya Uthman ibn Affan. Namun tadi kan sudah disebutkan bahwa Uthman sudah didahulukan daripada yang lainnya. Nah, sekarang urutan yang terbaik setelah sahabat berikutnya ya, tersisa ini. Setelahnya Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya tergabung dalam ashabus syura tersebut. Nah, kata Imam Ahmad, kulluhum yaslihu lil khilafah. Mereka semua ya pantas untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imam. Dan mereka semua ya imam. Imam kaum muslimin. Baik. Jadi jika kita hitung Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, kemudian Ashabul Syura setelah Uthman, Ali, kemudian Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha. Sa'id bin Zaid. Ya, sudah berapa jumlahnya? Semuanya, totalnya? 9. Naam, tersisa satu dari al-asyara al-mubasyaruna bil jannah. Ya, karena setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, yang terbaik setelah mereka adalah Baqiyatul Asyar Mubasyirin bil Jannah. Yang tersisa dari 10 sahabat yang dipastikan masuk jannah, digembirakan dengan jannah surga. Nah, dari nama-nama ini semua ya, tersisa satu, dan yang satu ini tidak masuk dalam Ashabus Syura ya, pada pemilihan khalifah di masa itu. Nah, dia wafat di masa Umar ibn Khattab karena terkena taun. Dan dia adalah amir. Nah, dia adalah amir di Syam. Pengganti Khalid ibn al-Walid ketika Umar ibn Khattab ya mencabut kedudukan Khalid ibn al-Walid, kemudian mengganti dengan sahabat tersebut, siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, baik. Kata Imam Ahmad, ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر. Kita berpendapat ya dalam hal itu, berpegang dengan hadis Ibnu Umar ya, mazhab kita dalam hal ini, dalam hal itu adalah berpegang dengan, berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun وأصحابه متوافرون. Adalah kami, kata Ibnu Umar, menghitung dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan sahabat-sahabatnya masih banyak yang hidup. Kami menghitung Abu Bakar, dan yang paling utama terdepan di antara sahabat adalah Abu Bakar. Thumma Umar, kemudian Umar urutan kedua. Thumma Uthman urutan ketiga. Thumma Naskutu. Kemudian ya, kami diam. Tidak menghitung setelahnya. Diakhiri dengan Uthman. Nah, hadis ini yang disebut oleh Imam Ahmad tersebut hadith yang sahih. Hadith itu dalam musnad al-Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Naam. Dan juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Nah, ana ragu kali ini tapi pas. Nah, dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Tanpa penyebutan thumma naskut. Tanpa lafaz thumma naskut, kemudian kami diam. Jadi hanya sampai thumma Uthman, kemudian Uthman, sampai di situ. Tidak ada lafaz thumma naskut, kemudian kami diam. Nah, ini dasarnya. Nah, kemudian Thumma min ba'di ashabis syura. Kemudian setelah ashabis syura tersebut, ahla badrin minal muhajirin. Naam. Atau ahlu badrin minal muhajirin. Yang terbaik adalah ahlu badr yang ikut perang Badar dari kalangan kaum muhajirin. Thumma ahlu badrin minal ansar. Kemudian yang ikut perang Badar dari kalangan kaum ansar. Min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala qadri al-hijrati was-sabiqati awwalan fa awwalan. Nah, yang hadir perang Badar dari kalangan muhajirin banyak, yang hadir dalam perang Badar dari kalangan Ansar banyak. Nah, jumlah mereka 300 wa bid'at ashar. 300 ya, 10 lebih. 300 kisaran 313 lebih begitu. Nah, nah dari mereka ini siapa yang urutannya, urutan yang paling utama di antara jumlah tersebut? Ya, yang pertama dari kaum yang hadir perang Badar dari kaum Muhajirin, kemudian yang hadir perang Badar dari kaum Ansar. Nah, urutannya secara detail ya, siapa urutan berikutnya, berikutnya, berikutnya? Naam. Ya, kata Al-Imam Ahmad, ala qadri al-hijrah, berdasarkan ya hijrah mereka. Nah, was-sabiqah, dan siapa yang duluan? Nah, masuk Islam, siapa yang duluan jadi sahabat? Nah, awalan fa awalan, itu yang didahulukan atas yang lainnya. Yang lebih duluan nak masuk Islam didahulukan atas yang lain sesuai dengan kadar ya hijrahnya dan terdahulunya menjadi sahabat. Begitu urutannya. Nah, globalnya mereka didahulukan. Nah, atas yang lainnya. Thumma afdalun nasi ba'da haulai. Kemudian yang termulia setelah mereka. Nah, setelah mereka itu siapa? Ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tersisa selain mereka, selain al-ashar al-mubasharun bil jannah, ya, kemudian kaum muhajirin, ahli badar dari kaum muhajirin, kemudian ahli badar dari kaum ansar, ya, yang tersisa dari para sahabat Rasulullah SAW, al-qarn alladhi bu'itha fihim, generasi yang Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka. Nah, itu yang terbaik dari kalangan manusia. Ini setelah para nabi dan rasul tentunya. Kullu man sahibahu sanatan. Nah, setiap yang punya kesempatan bersahabat dengan Nabi SAW. Sanatan, setahun, au naam syahran, atau sebulan, au yauman, atau sehari, au sa'atan, atau sejam sempat bersahabat dengan Nabi, beriman bersahabat dengannya. Nah, au atau ra'ahu, sempat berjumpa sebentar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya, fahuwa min ashabi, maka dia tergolong sahabatnya. Mereka masuk dalam qarn, generasi sahabat ya, yang merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi setelah para nabi dan rasul. Nah, fahuwa min ashabihi lahu min as-suhbah. Dia memiliki kemuliaan persahabatan dengan Rasulullah SAW ala qadri ma sahibahu, berdasarkan kadar persahabatannya dengan Nabi. Yang lebih lama bersahabat tentunya lebih mulia daripada yang lebih sebentar. Ya. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu. Nah, berdasarkan ya pertama tadi sudah kita dengar kadar persahabatannya dengan Rasul. Nah, dan berdasarkan lebih dulunya dia ya beriman kepada Rasul dan bersahabat bersamanya dan mendengar darinya, mendengar hadis darinya. Nah, wa nadhara ilaihi nadharatan, dan melihat ya kepada Nabi SAW, berjumpa dan melihatnya. Tayyib. Fa adnahum suhbatan, maka yang paling rendah persahabatannya dengan Rasul, huwa afdalu, jadi yang paling rendah tingkatan persahabatannya dengan Rasul, yakni sahabat yang paling terakhir urutan keutamaannya. Dari seluruh sahabat, dia urutan paling terakhir. Yang paling, urutan paling terakhir. Nah. Ya, tingkat keutamaannya, kemuliaannya dari seluruh sahabat, dia yang paling terakhir. Itu, afdal, lebih mulia, minal qarnil ladhina lam yarahu. Lebih mulia daripada generasi setelahnya yang tidak sempat melihat Rasul alaihi salatu wassalam. Itu generasi tabi'in. Pengikut sahabat. Walau lakullaha bijamil amal. Meskipun generasi setelahnya yang tidak sempat melihat Nabi SAW tersebut, mereka berjumpa dengan Allah, mati, wafat, dengan membawa seluruh amalan. Dengan seluruh amalan kebaikan dalam syariat, dia sudah kerjakan semua, tidak ada yang luput. Tetap, sahabat yang paling rendah tingkatan persahabatannya tadi, di urutan terakhir ini tetap lebih mulia daripada dia ini. Yang berjumpa dengan Allah yang bawa seluruh amalan. Nah, dikalahkan oleh sahabat tadi, oleh apa? Oleh persahabatan dengan Nabi SAW. Ini kemuliaan tersendiri yang tidak ada bandingannya. Nah. Kana ha'ula'i alladhina sahibun nabiyya, adalah mereka yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'awhu, dan melihatnya, wa sami'u minhu, mendengar darinya, wa man ra'ahu bi'ainihi, dan yang melihatnya dengan kedua matanya, wa amana bihi, beriman dengannya, walau sa'atan, meskipun hanya sesaat. Ya, sebentar. Afdalu, dia lebih mulia, lebih utama. Lisuhbatihi, karena persahabatannya dengan Rasul, dia lebih mulia minat tabi'in, daripada seluruh tabi'in. Walau amilu kull amalil khair, meskipun tabi'in itu telah mengamalkan, mengerjakan seluruh amalan-amalan kebaikan, tidak ada yang luput, tetap kalah oleh sahabat ini tadi, yang paling rendah persahabatannya dengan Nabi SAW, karena nilai kemuliaan persahabatan dia dengan Rasulullah SAW. Ini memang kemuliaan tersendiri. Nah, luar biasa. Nah. Jadi, matan ini, prinsip yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini, salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Jamaah, usul Ahlus Sunnah Jamaah, yang wajib kita, yakinnya wajib kita pegang, na'am, terkait dengan fadlus sahabah, keutamaan sahabat ya, yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Nah, selain ahlul dolal, nah, selain golongan-golongan sesat yang tidak mengakui keutamaan sahabat, nah, mereka tidak diperhitungkan. Penyelisihan mereka tidak dianggap, ya. Yang diperhitungkan adalah ijma' ahlus sunnah jamaah. Mereka yang membenci sahabat, tidak mau mengakui keutamaan sahabat, ya, justru membenci sahabat, mencela sahabat, mencerca sahabat, ya, mengatakan sahabat fasik, kafir, nah, memusuhi mereka habis-habisan, mereka dari kalangan khawarij dan rawafid. Kalangan khawarij, ya, dan rawafid, rawafidah. Maka diwaspadai aliran mereka terkait dengan, ya, keutamaan para sahabat. Adapun ahlu sunnah wal jamaah memuliakan para sahabat, mencintai para sahabat, ya, mengenal keutamaan mereka, memuliakan mereka, meyakini keutamaan mereka, kemudian mereka dengan urutan-urutan yang kita telah dengar, ya, dari sebagiannya dari Al-Imam Ahmad. Nah, di antara adillah Al-Quran dan As-Sunnah yang menetapkan keutamaan kemuliaan para sahabat, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 100. Nah, ada beberapa ayat disebutkan oleh Al-Imam Al-Alamah Rabi' bin Hadi Al-Mankhali hafizahullah dalam syarahnya. Nah, At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, yang orang-orang terdahulu yang mendahului yang lainnya, generasi awal, ya, mendahului yang lainnya dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar, والذين تبعوهم بإحسان, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah, wa a'adda lahum, dan Allah menyiapkan bagi mereka jannatin tajri, kebun-kebun dalam surga yang mengalir, tahtahal anharu khalidina fiha abada, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Dalam pada ayat ini ditetapkan, diberitakan oleh Allah bahwa Allah ridha kepada mereka. Mereka ridha kepada Allah, para sahabat ridha kepada Allah, dan Allah ridha kepada mereka. Dan Allah menyiapkan jannah bagi mereka. Dijamin masuk jannah. Nah, kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian, ya, barang siapa berinfak di jalan Allah sebelum al-fath. Sebelum al-fath, kemenangan. Yang dimaksud di sini adalah sulhul Hudaybiyah. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan sahabatnya pada tahun 6 Hijriah hendak mengerjakan umrah. Dikarenakan umrah Hudaybiyah yang gagal, dikarenakan mereka ditahan di tempat yang bernama Hudaybiyah dan tidak boleh masuk oleh kaum musyrikin Quraisy. Naam. Kemudian dilakukan negosiasi, diutus Uthman masuk ke Makkah. Dan tersiar berita isu bahwa Uthman terbunuh. Karena lambat pulangnya. Dikarenakan Uthman menunggu Ya, mereka bermusyawarah, tokoh-tokoh Quraisy yang tersisa bermusyawarah. Nah, sehingga Uthman tertahan menunggu hasil itu dan tersiar berita isu bahwa dia dibunuh. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan seluruh sahabatnya yang hadir bersamanya, kemudian mengambil baiat mereka tahta syajarah, di bawah sebuah pohon, untuk ya siap berjihad sampai mati. Tidak akan ada yang lari. Dan Nabi SAW menggunakan tangannya, tangan kanannya mewakili Uthman, baiatnya Uthman. Nah, yang dikenal dengan baiatul Ridwan. Tayyib dikenal dengan baiatul Ridwan, baiat ridhonya mereka kepada Allah dan Nabi-Nya. Nah, ini yang dimaksud. Yang berinfak. Namun kemudian Uthman pulang dalam keadaan tidak, ya tidak apa-apa. Nah, dan membawa berita bahwa tokoh-tokoh Quraisy siap untuk sulh. Nah, man anfaqa min qabl, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath. Tidak sama di antara kalian antara yang berinfak di jalan Allah sebelum al-fath, wa qatal dan berperang sebelum al-fath, sebelum tadi sulh Hudaybiyah tadi. Ulaika mereka a'zamu darajatan, lebih besar derajatnya, ya. Minalladzina anfaqu min ba'du, dibandingkan orang-orang yang berinfak di jalan Allah setelah al-fath tersebut, setelah sulh Hudaybiyah. Wa qatalu, dan berperang berjihad setelah itu, peristiwa itu. Nah, dari sini tambahan di antara yang diyakini, ya, adalah dalam takdim, dalam mendahulukan siapa yang didahulukan, yaitu para sahabat, ya, yang telah menjadi sahabat sebelum sulh Hudaybiyah. Mereka lebih mulia, lebih utama dibandingkan yang masuk Islam dan menjadi sahabat setelah sulhul Hudaybiyah. Nah, ini salah satu takdim yang dipetik dari ayat ini. Nah, karena yang berinfak, yang berjihad sebelum al-fath tersebut, sulh Hudaybiyah, ba'd ridwan tersebut, ya, lebih tinggi derajatnya daripada yang setelahnya. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullu wa'adallahu al-husna, dan masing-masing dijanjikan oleh Allah al-husna, jannah. Baik yang menjadi sahabat sebelum sulh Hudaybiyah, yang menjadi sahabat setelah sulh Hudaybiyah, semuanya dijanjikan apa? Surga, dijamin semua masuk surga. Tetapi dalam hal urutan derajat, siapa yang lebih tinggi, maka derajat yang sebelum sulh Hudaybiyah lebih tinggi daripada yang setelahnya. Nah, tayyib. Oleh karena itu ketika terjadi perselisihan antara Khalid ibn al-Walid dengan Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf dari ashabus syura, nah, al-asharatul mubasharuna bil jannah, nah, sementara Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu dengan segala keutamaan yang ada padanya, ya, masuk Islamnya setelah sulh Hudaybiyah. Nah, maka Nabi SAW mengatakan la tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci sahabatku. Nah, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, seandainya salah satu dari kalian berinfak di jalan Allah berupa emas sebesar gunung Uhud, lama balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka nilai pahalanya, nilai keutamaannya tidak akan bisa menyamai infak sahabatku yang berinfak meskipun hanya satu mud, dua genggam telapak tangan atau setengahnya. Nah, infaknya, ya, sahabat, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun hanya segenggam, ya, dua genggam tangan seperti ini, atau setengahnya segenggam, ya, masih lebih tinggi nilainya dibandingkan kita berinfak sebesar gunung Uhud emas. Bayangkan. Karena apa yang membuat tinggi nilainya? Apanya? Mereka sahabat. Kita bukan. Itu. Nah. Dan tadi pun kalian dengar. Ya. Pada ayat ini. Yang berinfak sebelum Sulh Hudaybiyah. Yang masuk Islam sebelum Sulh Hudaybiyah. Lebih tinggi derajatnya daripada. Yang setelah Sulh Hudaybiyah. Nah. Yang berperang, yang berinfak sebelum Sulh Hudaybiyah lebih tinggi derajatnya daripada yang setelahnya. Dan semuanya dijanjikan masuk jannah, semuanya sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Nah, masih ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan hal ini, namun kita na'am mencukupkan dengan ini. Ya. Jelas dari dalil-dalil tersebut adanya jaminan, ya. Mereka diridhai oleh Allah karena keimanan mereka, ridhonya mereka kepada Allah, ya, kemuliaan persahabatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan menjamin mereka dengan al-husna, dengan jannah. Nah, jika ini sudah jelas, berikutnya adalah kita ingin mengetahui apa definisi sahabat. Siapa itu sahabat? Pertama, yang namanya sahabat, ya, as-suhbah, persahabatan, dalam bahasa kita, yani ditinjau dari segi lughah, kita faham maknanya. Namanya persahabatan, ya, persahabatan, bersahabat. Nah, pertemanan, persahabatan. Dalam bahasa. Namun as-suhbah sebagai istilah dalam syariat yang menjadi gelar para sahabat yang bersahabat dengan Rasul, apa definisinya? Definisinya adalah kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik walau takhallalat hayatahu riddatun thumma raja'a anha. Ini definisinya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Nushatun Nadar. Dan ini yang dianggap terbaik dalam mendefinisikan sahabat. Kullu, setiap, man laqiyan nabiyya, yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan yang berjumpa, bukan dikatakan yang melihat. Karena ada di antara sahabat yang tidak melihat, buta. Contohnya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Buta. Muadzin Nabi SAW. Nah, bersama Bilal. Buta dia. Dia tidak melihat Nabi karena dia buta. Tapi dia sahabat. Jadi, melihat bukan syarat. Yang penting berjumpa. Makanya, dikatakan setiap yang berjumpa. Meskipun tidak melihatnya. Nah, mu'minan bih, beriman dengannya, dengan Nabi SAW. Wa mata ala dhalik, dan dia meninggal di atas keimanan itu. Dia meninggal di atas keimanan itu. Walau takhallalat hayatahu riddatun, meskipun diselingi kehidupannya dengan kemurtadan. Jadi dalam perjalanan hidupnya terkena fitnah, kemudian sempat murtad. Tapi thumma roja'a anha, kemudian dia rujuk, taubat dan kembali dalam Islam. Maka riddahnya itu, dosa riddahnya terhapus. Ya, taubatnya menghapuskannya dan kembali syarafus suhbah, kemuliaan persahabatan dengan Nabi kembali diraih oleh dia. Tetap dia sebagai sahabat. Jadi tidak gugur gelarnya sebagai sahabat gara-gara dia sempat murtad dalam perjalanan hidupnya. Yang penting dia rujuk, taubat dan kembali wafat di atas keimanan. Nah, difaham ini? Ini sahabat. Nah, siapa saja masuk dalam definisi itu sahabat. Lahu ma lahu min syarfis suhbah, dia memiliki ya apa yang diraihnya dari kemuliaan persahabatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, berikutnya adalah permasalahan takdim, ya, tafdil baina sahabah, permasalahan siapa yang dianggap paling mulia, lebih mulia, yang didahulukan keutamaannya kemudiannya dari kalangan sahabat. Nah, karena derajat mereka, kemuliaan mereka, utama mereka bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada yang lebih utama, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia daripada yang lainnya. Dan sama-sama mulia. Nah. Tadi sudah kita dengar. Siapa yang pertama? Abu Bakar Siddiq. Kemudian Umar Al-Faruq. Kemudian Uthman Dzun Nurain. Nah, berdasarkan hadis yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, yaitu hadis Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar mengatakan, kami menghitung-hitung sahabat yang termulia ketika Nabi SAW masih hidup dan para sahabat masih banyak. Nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar, nomor 3 Uthman. Pada riwayat Ahmad, kemudian kami diam, tidak menghitung setelahnya. Pada riwayat Al-Bukhari tidak ada lafaz itu. Nah, kemudian yang disebut oleh Imam Ahmad adalah Ashabus Syura Al-Khamsah. Nah, ulama yang lain, ya, dari keterangan ulama mengatakan, jika ingin lebih mencakup, kita mengatakan Baqiyatul Al-Asyarah. Baqiyatul Asyarah, yaitu yang tersisa dari 10 sahabat Al-Mubasyaruna Bil Jannah, yang dijanjikan masuk surga. Masuk di dalamnya Ashabus Syura tersebut. Masuk di dalamnya yang meninggal sebelum pemilihan Ashabus Syura, meninggal masih di masa khilafahnya Umar. Siapa tadi? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Nah, tayyib. Nah, siapa di antara 6 yang Abu Bakar, Umar, Uthman, tersisa 7. Dari 7 sahabat yang tersisa setelah Uthman, siapa yang paling mulia? Ali bin Abi Thalib. Bahkan sempat terjadi sedikit khilaf. Siapa yang lebih mulia, lebih utama? Apakah Uthman atau Ali? Sempat ada khilaf di kalangan Ahlus Sunnah. Ya. Jumhur mendahulukan Uthman. Nah, ada sebagian yang mendahulukan Ali. Kemudian perbedaan ini hilang dan yang terakhir kemudian disepakati bahwa Uthman lebih mulia daripada siapa? Ali. Nah, oleh karena itu ketika Ashabus Syura itu bermusyawarah untuk memiliki khalifah di antara mereka, ya, Zubair menyerahkan hak khilafahnya kepada Ali. Nah, kemudian Talhah menyerahkan hak khilafahnya kepada Uthman. Tersisa Abdurrahman bin Auf. Nah, ya, dan mereka semua berhak terpilih, kan begitu? Kalau Zubair sudah melepas, dia menyerahkannya kepada Ali. Talhah melepaskan diri dan juga menyerahkan kepada siapa? Yang lainnya, yaitu siapa? Uthman. Ini bersaing dua ini, Ali dan Uthman. Abdurrahman sekarang yang menentukan. Nah, kalau dia bertahan khilafah untuk dirinya, berarti belum ada musyawarah ini. Sementara waktu sempit. Nah, dibatasi waktunya oleh Umar. Harus segera. Nah, Tayyib. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, berkeliling Madinah dan mendapati, ya, orang-orang menganggap Uthman lebih utama daripada Ali. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf hendak menentukan, mengumpulkan para sahabat, naik mimbar, pertama tanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya, setelah itu manggil Uthman, kemudian Abdurrahman menyerahkan haknya kepada Uthman. Dia memilih Uthman. Akhirnya Uthman yang terpilih. Nah, sebenarnya kalian dengar, kemudian terakhir sepakat bahwa Uthman lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib setelah sebelumnya sempat ada sedikit khilaf. Perselisihan itu diingat. Perselisihan antara siapa yang sempat ada, siapa yang lebih mulia, apakah Uthman atau Ali, itu dalam hal apa? Kemuliaan. Tetapi dalam hal khilafah, ya, bahwa khilafah Uthman sah, dia lebih berhak daripada Ali, ya, dia terangkat dengan sah, terpilih dengan sah, kemudian setelahnya adalah Ali, nah, ini tidak diperselisihkan. Barang siapa ada yang mencela dan mempermasalahkan, maka dia sesat. Dia sesat. Nah, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Baik. Setelah itu siapa urutan berikutnya? Tadi kita dengar kaum Muhajirin yang hadir perang Badar. Kemudian kaum Ansor yang hadir perang Badar. Nah. Kemudian tafdil yang lainnya sudah disebutkan tadi dari ayat dalam surat Al-Hadid, yaitu para sahabat sebelum sulh Hudaybiyah, sebelum yang disebut yang Al-Fath dalam Al-Qur'an, Bai'atul Ridwan, yakni yang hadir pada Bai'atul Ridwan. Nah, dan yang sebelum itu. Ya, itu lebih mulia daripada yang masuk Islam jadi sahabat setelahnya. Baik. Kemudian sahabat yang tersisa seluruhnya. Nah, urutannya sudah kita dengar, siapa yang lebih mulia daripada yang lainnya adalah tergantung, ya, siapa yang lebih dulu jadi sahabat, yang lebih lama keislamannya. Nah, lama persahabatannya dengan Nabi. Ya. Tayyib, kemudian sahabat yang paling rendah persahabatannya dengan Nabi, yang paling akhir urutannya, lebih mulia daripada seluruh tabi'in. Meskipun tabi'in itu dalam hal amalan sudah melakukan seluruh amalan. Tidak ada yang tersisa. Amalan sudah dikerjakan semua. Amalannya banyak sekali. Ilmunya luar biasa. Ya, tetapi tetap kalah dibandingkan kemuliaan sahabat yang paling rendah tingkatannya. Karena kemuliaan persahabatan. Nah, sudah kita dengar tadi hadis, yang dibacakan, yaitu hadis muttafaqun alaih. La tasubbu ashabi. Kalian jangan mencaci sahabatku. Naam. Fawalladhi nafsi biyadih. Demi yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhud dhahaban. Seandainya ada salah satu di antara kalian yang berinfak sebesar gunung Uhud emas, lama balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan bisa mencapai keutamaan infak sahabatku yang berinfak hanya, ya, dua genggam tangan mud atau segenggam setengah mud. Ini menunjukkan keutamaan sahabat, coba. Jadi yang datang setelahnya tidak akan bisa mengimbangi pahala mereka. Nah, perbandingannya jauh sekali. Gunung infak emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan, masih kalah dibandingkan infaknya mereka cuma segenggam. Nah, itu karena kemuliaan persahabatan yang mereka miliki. Nah, jelas, ya. Dengan demikian kita dengan ini mengenal kadar kemuliaan para sahabat, ya, dan na'am kewajiban kita mengimani hal tersebut dan kewajiban kita mencintai, ya, memuliakan mereka, na'am, sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hashr ayat 8 sampai ayat 10, na'am, lil fuqara'il muhajirina dan seterusnya, yang disinggung adalah kaum muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Naam, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan yang sudah menunggu mereka sebelumnya, yakni kaum Ansar yang di Madinah menyambut mereka, al muhajirin wal ansar. Nah, ini para sahabat. Ya. Kemudian di ayat yang ke-10 dikatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, kita harus termasuk dari ini. Kalau tidak, kita sesat. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat itu, yaqulun, mereka mengatakan apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Wahai Rabb kami, ampuni kami. Ampuni saudara-saudara kami, orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ampuni mereka. Ini para sahabat yang telah mendahului kita. Dan jangan jadikan dalam kalbu kami sedikit pun kebencian, kedengkian terhadap mereka. Terhadap orang yang beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka ra'ufur rahim. Nah, orang-orang khawarij, orang-orang rafi itu bagaimana mereka? Mendoakan sahabat atau mencaci maki, mencela, memusuhi sahabat? Hah? Mereka mah memusuhi, mereka menyelisihi ayat ini. Nah, mereka tidak masuk di sini. Nah, kalau Rafidhah memang tingkatannya mereka kufar, khawarij diperselisihkan, mereka kafir, keluar dari Islam atau tidak. Nah, baik. Jadi itu, ya, kita mendoakan mereka, kita mencintai mereka, memuliakan mereka, menjaga, ya, na'am, nama baik mereka, tayyib, tidak mencela mereka, na'am, kemudian kita mendoakan kebaikan kepada mereka, na'am. Kita tidak seperti Khawarij dan Syiah, Rafidhah. Nah, tayyib, tidak seperti Khawarij dan Syiah, Rafidhah, yang membenci mereka, mencela mereka dan memusuhi mereka. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita bersiap-siap untuk salat isya. Jazakumullah khairan, subhanallah, alhamdulillah.